Pacarmu yang pasti setia menemanimu, jangan kau salah pilih yang lain. Yang lain belum tentu setia, jadi pilihlah aku. Aku setiap kali ku melihatmu, berganti pacar yang tak tentu. Kali ini ku coba untuk memberanikan diriku, mencoba ungkapkan perasaan yang ada di hati. Pilihlah aku jadi pacarmu yang pasti setia menemanimu, jangan kau salah pilih yang lain. Yang lain belum tentu setia, jadi pilihlah aku. Jadi pilihlah aku.